Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ pada kesempatan ini kita kembali bisa bertatap muka, bermajlis di tempat yang mulia ini hanya kemudahan dari Allah sajalah dan nikmat darinya semata. Kita bisa bersama-sama berusaha untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, seperti disabdakan dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu syariat itu fariidhah, wajib atas setiap apa? Muslim. Oleh karena itu marilah kita bersyukur bersama atas nikmat ini, terlebih nikmat yang lebih besar lagi yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga nikmat yang besar ini untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas bersama, pembahasan yang akan kita lalui bersama adalah kita akan membacakan beberapa hadis sesuai dengan waktu yang ada. Hadis-hadis yang berbicara tentang silaturahim, birrul walidain, ya, adab kepada mereka ini. Sesuai dengan waktu yang ada, sampai mana kita akan membaca hadis-hadis tersebut. Dan ini pembahasan yang penting, terlebih di akhir zaman, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Banyaknya orang-orang yang memutuskan rahim. Insyaallah antum tidak lupa dengan hadis Jibril. Yang panjang, ketika Rasul ditanya tentang hari kiamat, Rasul tidak menjawab karena beliau memang tidak tahu. Mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Yang ditanya dengan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Kemudian ditanya tentang apa? Alamat tandanya. Di antara yang beliau sebutkan, wa antalidal amatu rabbataha. Ya. Taib. Seorang wanita ya melahirkan tuannya. Seorang budak melahirkan apa? Tuannya. Dan di antara tafsiran para ulama adalah banyaknya orang-orang yang durhaka kepada apa? Orang tua. Ya. Dan ini sesuatu yang tampak di sekitar kita. Berbagai macam jenis kedurhakaan kepada orang tua, berbagai macam jenis bentuk memutuskan rahim, hubungan kekerabatan. Wah, tidak bisa kita ceritakan contohnya, sangat banyak. Bukan hanya dalam bentuk ucapan saja. Ya. Namun juga perbuatan, dan perbuatan pun bukan hanya sekedar memukul, meludahi, tidak, namun sudah sampai kepada apa? Al-qatl, pembunuhan. Dan ini memang sesuatu yang terjadi, ya, termasuk di negeri kita ini. Maka kita berusaha untuk mengingat kembali wasiat-wasiat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal, dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah. Selalu kita ingat wasiat-wasiat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita awali pembahasan kita dengan sebuah hadis yang menyebutkan keutamaan orang yang menyambung rahim. Orang yang menyambung rahim, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man ahabba an yubsata alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang suka, barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan oleh Allah, siapa yang ingin rizkinya dijembarake, demikian ya, diluarkan, diluaskan oleh Allah, an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsa'a lahu fi atharih, dan barang siapa ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah, falyasil rahimah, maka sambunglah apa? Rahim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahih. Ini wasiat Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin, barang siapa yang suka rizkinya dilapangkan oleh Allah dan umurnya dipanjangkan oleh Allah, maka lakukanlah amalan ini, menyambung rahim. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini hadis yang sangat agung, sangat mulia. Rasulullah SAW dalam hadis ini mendorong kita untuk melakukan amalan yang besar ini. Amalan yang banyak saat ini manusia melupakannya, yaitu menyambung rahim. Dan dalam hadis ini juga Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan orang-orang yang menyambung apa? Rahim. Baik. Kita lihat hadis ini, ikhwan. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang suka rizkinya dilapangkan. Apa ini maksud dengan rizki dalam hadis ini? Baik. Sebagian orang menganggap rizki itu bayangannya ya apa? Nah, rupiah. Kalau di Indonesia rupiah. Kalau kita sedang bicara, ya mungkin dolar, ya, real, ya, emas, perak, demikian. Ya. Namun rizki yang dimaksud dalam hadis ini am, sifatnya umum. Allah akan lapangkan makanannya, minumannya, maskanahu, tempat tinggalnya, ilmunya. Ini semua rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keamanan, ketentraman, kelapangan dada, ini rizki semuanya, kesehatan luar biasa ikhwan di sini. Jadi rizki yang dimaksud dalam hadis ini bersifat umum. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, semua, makanannya, minumannya, rumahnya, ya, barokah yang ada pada keluarganya, anak-anaknya, ya, ilmunya juga Allah berikan tambah ilmu dan juga barokah. Ini yang dimaksud dengan rizki. Falyasil rahimah, maka sambunglah rahim. Demikian ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan yang lebih dari itu, rizki yang dimaksud adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau rizki makan, minum dan seterusnya, ini orang kafir juga dapat. Dapat atau tidak ikhwan? Dapat juga. Allah memberikan orang kafir juga rizki dalam bentuk ini, makan, minum, rumah, kendaraan dan seterusnya. Tapi yang tidak mereka dapatkan adalah rizki berupa apa? Iman, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, wal amalu soleh, dan amalan soleh. Dan rizki yang dimaksud di dalam hadis ini sekali lagi bersifat umum semuanya. Jika orang ingin mendapatkan itu semuanya, fal yasil rahimah, sambunglah apa? Rahim. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang lain yang disebutkan, nah, dalam hadis ini kita masih membahas masalah makna hadis. Wa an yunsa'alahu fi asarih, dan barang siapa yang suka untuk dipanjangkan asarih, fi asarihi, asarihi di sini maksudnya ajalih, ajalnya, umurnya. Ya. Baik. Hadis ini difahami insyaAllah ya. Nah, sekarang kita ambil fawaid, faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama ikhwan dari hadis ini, hadis ini ya, dalil yang menunjukkan kita untuk bersegera dan bersemangat untuk menyambung rahim. Ya. Wajib dan harus kita untuk bersegera, bersemangat untuk apa? Menyambung rahim. Kemudian faedah yang kedua, ikhwan. Hadis ini dalil yang menunjukkan beberapa keutamaan dari keutamaan silaturahim, menyambung rahim. Dalam hadis ini ada berapa keutamaan, ikhwan? Ada dua keutamaan. Jadi hadis ini menunjukkan di antara keutamaan apa? Silaturahim. Banyak keutamaannya, di antaranya yang pertama, ini masih faedah yang kedua. Di antaranya keutamaan silaturahim yang pertama, ya, alif, kalau mau dikasih alif atau a gitu ya. Yang disebutkan dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala akan apa? Melapangkan rezekinya. Dengan makna yang telah kita sebutkan tadi, makna rizki yang dimaksud. Bersifat umum. Semua. Ya. Baik. Ini keutamaan yang pertama dari silaturahim. Keutamaan yang kedua dari silaturahim adalah Allah akan panjangkan rizkinya. Apa? Panjangkan apa? Umurnya. Allah akan memanjangkan umurnya. Dan nanti akan kita bahas apa ini maksud dengan apa? Dipanjangkan umurnya. InsyaAllah. Ini keutamaan yang kedua dari silaturahim. Kemudian juga, ma'asirul muslimin, rahimani rahimakumullah. Keutamaan yang lain yang ketiga, ini tidak diambil dari hadis ini, namun dari yang lain. Ya. Ini masih poin yang kedua tadi ya. Di antara keutamaan silaturahim, menyambung rahim, ya, Allah Subhanahu wa taala ya disebutkan dalam hadis akan menyambungnya. Sebagaimana dia menyambung rahim, maka Allah akan menyambungnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Muslim, saya bacakan hadisnya. Nabi SAW mengatakan ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy. Taqulu man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Rasulullah SAW mengatakan rahim itu tergantung di arsy. Demikian Rasul mengatakan, kita yakini demikian. Ar-rahimu, rahim itu mu'allaqatun, digantungkan di mana? Bil arsy, di arsy Allah Subhanahu wa taala. Taqulu, dan rahim itu berbicara. Ya, kita juga harus meyakini dia berbicara. Taqulu, rahim berbicara. Man waqalani wasalahu Allah. Barang siapa yang menyambungku, semoga Allah menyambungnya. Wa man qata'ani, dan barang siapa yang memutuskanku, qata'ahu Allah, semoga Allah akan apa? Memutuskannya. Yeah. Rahim berdoa. Yeah. Yeah. Adapun bagaimana bentuknya, ya Allahu a'lam. Kita mengimani ini perkara yang gaib, ya. Rahim itu digantungkan di arsy. Dan mengatakan demikian, taqul man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Barang siapa yang menyambungku, semoga Allah menyambungnya. Dan barang siapa memutuskan aku, maka Allah akan memutuskannya. Demikian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Ini keutamaan yang berapa? Yang ketiga. Barang siapa yang menyambung rahim, Allah akan menyambungnya. Yeah. Ini pertanda banyak kebaikan yang akan dia dapatkan. Namun barang siapa yang memotong rahim, memutuskannya, Allah akan memutuskan. Yeah. Baik. Yang dimaksud Allah menyambungnya, yakni Allah Subhanahu wa taala akan menyambung dengan memberikan kepada dia rahmat. Orang ini diberi rahmat oleh Allah, kasih sayang, walutuf, juga kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala, wa i'anah, dan juga bantuan dalam segala urusannya, wa ihsan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang dimaksud dengan Allah menyambung. Dan kalimat ini kalau kita perhatikan mengandung makna yang sangat mendalam. Allah akan menyambungnya dengan memberikan kepada dia kemudahan, kebaikan, dilipati rahmah, kelembutan. Ya, subhanallah. Baik, jadi tidak sia-sia kalau seorang kemudian datang ke rumah budenya, ya, ke rumah bulenya, keroyo-royo datang ke sana, ya, walaupun hanya dengan membawa sesuatu yang apa, yang sedikit, kita mengorbankan sebagian pekerjaan kita. Ya. Kadang kita itu yang seperti ini susah, ya, ngusik, repot, ya kan. Seminggu, dua minggu, tiga minggu, sebulan, akhirnya satu tahun. Oh, kok sudah Idul Fitri lagi? Ketemunya pas Idul apa? Fitri. Nah, ya. Ya. Lupa untuk kemudian apa? Menyambung rahim. Padahal ini manfaatnya besar sekali. Rahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Barang siapa yang menyambungku, Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutuskanku, Allah akan memutuskannya. Ini keutamaan menyambung rahim yang keberapa? Yang ketiga. Keutamaan yang keempat, menyambung rahim itu adalah tanda bahwasanya orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan merupakan sebab bertambahnya keimanan dia kepada Allah. Saya ulangi. Keutamaan yang keempat, menyambung rahim itu adalah tanda orang tadi apa? Beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan juga sebab orang tersebut mendapatkan tambahan apa? Iman. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari rahimahullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Baik. Barang siapa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung rahimnya. Ya. Jadi kalau dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir, ya monggo saja, tidak usah menyambung apa rahim. Ya demikian kan? Kayak orang-orang kafir, orang-orang ateis, tidak pernah yang namanya berpikir untuk menyambung apa rahim. Yang penting bagaimana kita dapat duit banyak kan demikian? Itu kalau orang-orang apa? Orang-orang kafir, ateis, komunis, ya, negara sosialis. Ya. Tidak pernah yang namanya silaturahim itu dia apa dipikirkan. Adapun orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini menjadi perhatian penting. Allah menyebutkan ini sebagai salah satu tanda dari tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah rahimnya. Berarti iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir ada tandanya. Tandanya adalah orang tadi menyambung apa rahim. Dan makna hadis ini pula, barang siapa yang menyambung rahim akan bertambah apa? Imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah yang keberapa? Yang keempat. Belum lagi faedah-faedah yang lain. Kita sebutkan beberapa faedah secara mujmal. Faedah yang kelima, ikhwan. Di antara faedah silaturahim, dengan silaturahim ini akan mendekatkan keluarga. Semakin dekat keluarga, taqarrubul usar, semakin raket, erat hubungan keluarga. Ya, yeah. Baik. Kecintaan di antara mereka, ya, yeah. Kelembutan di antara keluarga. Wabillahi taufik. Ini luar biasa, ikhwan. Dan betapa banyak problematika itu akan selesai dan sembuh ketika kita menyambung apa? Rahim. Ya. Baik, luar biasa ya, kawan. Harus semangat ini. Apalagi orang yang dia berusaha mengikuti jalannya Rasulullah SAW, ahlu sunnah wal jamaah. Ya, adalah orang yang bersemangat melakukan apa? Sunnah-sunnah Rasul. Ini diantara sunnah Rasul. Dan kewajiban ini. Untuk kemudian menyambung apa? Rahim. Dekat keluarga itu. Kemudian di antara faedah yang lain juga, yang keenam, ikhwan, ya. Dengan silaturahim ini seorang mendapatkan kemuliaan, baik kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang menjadi tujuan utama, dan juga dia mendapatkan kemuliaan di hadapan apa? Manusia. Ya. Yeah. Mulia di hadapan manusia. Ya. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus menjadi rasul, ini orang yang paling terkenal sangat apa? Menyambung rahim. Luar biasa beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi rasul. Terhormat. Mulia di hadapan manusia. Ya. Nah, dan orang yang seperti ini akan dicintai oleh banyak orang. Ya. Ya. Sampai pun mungkin banyak perbedaan dari sisi fikih, ya kan? Ya, mungkin beda fikihnya, ya, dengan orang, dengan keluarga kita yang lain. Ya, saya memandang pakai cadar itu sesuatu yang wajib bagi saya. Ya. Kemudian keluarga kita yang lain, ya, berpendapat dengan pendapat salah satu pendapat ahlus sunnah wal jamaah juga. Cadar itu tidak apa? Tidak wajib, hanya pakai kerudung saja. Nah, ya. Ya. Tapi ini keluarga yang saling apa? Baik, ya. Silaturahim ke sana seterusnya. Ya, ini tidak akan menjadi masalah. Ya. Ya, sudah kelihatan lain, ya kan? Kemudian apa? Ya, tidak pernah silaturahim. Nanti yang disalahkan syariatnya, ini bahaya. Nah. Ya. Gara-gara berpegang kepada sunnah, yang disalahkan sunnahnya, ini bahaya. Nah, padahal tidak seperti itu. Iya. Baik. Orang yang rajin datang ke masjid, sholat lima waktu, masya Allah, ini amalan yang besar. Ya. Tapi tidak pernah apa? Silaturahim. Nanti yang disalahkan apa? Sholat lima waktu. Ini orang nak faedah, sholat lima waktu di masjid. Duit HP orang sholat lima waktu di masjid, yang api hubungannya. Kan repot, yang salah apa? Ya, salat lima waktunya yang disalahkan. Ini juga orang salah menilai. Ya, ya. Wah, goro-goro, ya kan seperti itu kan. Ya. Ya. Oleh karena itu ikhwan, ini hal yang penting. Rasul SAW sebelum diangkat menjadi rasul, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang suka menyambung rahim. Ya. Dan ini bisa diketahui dalam sirah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini diantara apa namanya? Faedah silaturahim. Ini faedah yang kedua tadi ya dari hadis ini. Dan faedah yang lain insyaallah atau faedah silaturahim yang lain. Sekarang kita masuk faedah yang ketiga dari hadis. Faedah yang ketiga dari hadis. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan bentuk silaturahim itu apa. Menyebutkan tidak? Kan tidak ya. Rasul hanya mengatakan barang siapa yang ingin rizkinya itu dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, maka sambunglah rahim. Di situ Rasul tidak mengatakan sambunglah rahim dengan cara ini dan ini, kan tidak. Ya. Tapi beliau menyebutkan demikian mutlak. Falyasil rahimah. Sambunglah rahim. Ini ada faedah ya. Bahwasanya yang dimaksud dengan menyambung rahim ya. Menyambung rahim itu dikembalikan kepada uruf manusia. Dikembalikan kepada adat manusia. Tentunya adat yang tidak menyelisihi apa? Syariat. Ya, itu yang harus dipegang teguh. Dikembalikan kepada adat istiadat. Selama adat istiadat itu tidak menyelisihi apa? Syariat. Segala sesuatu yang memberikan faedah, mendekatkan kita dengan rahim kita, segala perbuatan baik yang mendekatkan kita kepada rahim kita, segala perbuatan baik pokoknya tidak dibatasi ya. Selama itu adalah perbuatan baik ya, yang mendekatkan kita hubungan dengan apa? Rahim kita, ini termasuk sudah melaksanakan apa? Silaturahim, menyambung apa? Rahim. Ya. Baik. Dikembalikan juga kepada apa? Adat. Selama adat itu tidak apa menyelisih syariat. Ya. Apa saja yang termasuk perbuatan baik? Misalnya, saya sebutkan secara global. Berbicara yang baik kepadanya. Ini sudah termasuk silaturahim. Memberikan makanan kepadanya, mengirim makanan juga termasuk silaturahim. Berkunjung kepadanya, ziarah kepadanya juga termasuk silaturahim. Telepon kepadanya, zaman sekarang pakainya telepon. Ya, zaman dulu tidak ada telepon. Kembali pada adat zaman sekarang ini. Perkembangan teknologi. Kebetulan kita jauh rumahnya. Saya di Irian Jaya, kemudian adik saya di Aceh. Ya. Ujung barat, ujung timur, ya kan? Ya. Salah cara menyambung rahim mungkin dengan apa? Dengan telepon tadi, mengucapkan salam. Hanya sekedar, apa namanya, daftar TM, ya kan? Ya, TM on, kan gitu kan? Ya, yang penting bisa ngobrol. Sekarang murah, ya kan? Nggak seperti dulu. Nah. Ya, persaingan antara apa? Operator. Ya. Telepon. Kaifa halu, bagaimana kabarnya? Bagaimana putranya? Bagaimana keadaan? Apa namanya? Dan seterusnya. Ini sudah luar biasa. Ini menyambung apa? Rahim. Jadi telepon itu termasuk menyambung rahim, bukan? Ya. Tidak menyelisih syariat. Ya. Baik. Wabillahi taufik. Mungkin ngirim duit sekali. Wah, ini kok kayaknya adik saya agak kesusahan, kirim duit. Ya, walaupun sedikit lah. Ya. Ya, telepon itu anu ada kiriman lewat vessel post ya kan. Karena kebetulan enggak punya rekening ya kan. Ya, sudah. Itu rahim juga, silaturahim. Ya. Baik. Dan seterusnya. Ya. Jadi ketika hadis ini Rasul tidak menyebutkan jenis tertentu ya, falyasil rahimah, sambunglah rahimnya, maka difahami oleh para ulama bahwa segala bentuk perbuatan baik Ya. Kepada rahim, itu adalah bentuk silaturahim, menyambung rahim. Termasuk perkara-perkara adat yang mungkin itu berlaku di tengah masyarakat. Selama adat-adat ini tidak menyelisih apa? Syariat. Tapi kalau adatnya menyelisih syariat ya, ya tidak boleh dilakukan. Ya. Tidak boleh dilakukan. Ya. Misalnya di suatu daerah dianggap orang berbakti kepada orang tua, sujud misalnya. Ya. Suruh sujud, ya kan. Suruh sujud, ya kan. Cium kakinya sambil sujud, ya kan. Mungkin, mungkin ada adat seperti itu. Nah, kalau ada adat seperti ini, menyelisih syariat tidak? Jelas menyelisih syariat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang manusia, makhluk ini untuk sujud selain kepada siapa? Allah. Bahkan Rasul sallallahu mengatakan kalau seandainya ya, sujud kepada makhluk, penghormatan dalam bentuk sujud itu boleh dilakukan kepada makhluk, niscaya saya akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada apa? Suaminya. Kalau boleh, tapi tidak boleh. Ya. Jadi kalau di dalam suatu adat masyarakat misalnya, ya termasuk orang yang dianggap baik itu, kalau mau sujud memberikan penghormatan, ya dengan cara seperti itu, ini bukan. Ya. Ya. Kalau di keraton lain lagi ya kan, penghormatan itu harus apa? Kayak gini ya, yang sop jalan ke belakang ya kan. Ya kalau di belakang tidak ada apa-apa, kesandung gimana? Guling kan? Ya, ya nggak boleh yang seperti ini. Penghormatan yang seperti ini berlebihan, hulu, melampaui batas. Ya. Ala kulli hal, ketika saya katakan adat juga dibicarakan di sini, dikembalikan juga kepada adat. Ingat, adat itu adalah adat yang tidak menyelisih apa? Syariat. Yang jelas tentunya perbuatan baik ini bertingkat-tingkat dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Tayyib ikhwana fiddin rahiman rahimakumullah, saya akan bacakan salah satu ucapan ulama yang menunjukkan bahwasanya silaturahim itu banyak dilakukan dengan banyak hal. Dilakukan dengan banyak hal. Salah seorang ulama ya, Ibnu Bulban ini salah seorang ulama yang menyusun dan mentartib kitab Suhfahi Ibnu Hibban. Ibnu Bulban namanya. Beliau mengatakan, i'lam annal murada bisilaturrahim muwalatuhum wa mahabbatuhum aksar min ghairihim li ajli qarabatihim. Ketahuilah bahwasanya yang dimaksud dengan menyambung rahim itu ada banyak perkara. Di antaranya yaitu mencintai mereka dan membela mereka, membela kerabat kita, rahim kita, lebih daripada kecintaan kita dan pembelaan kita kepada orang yang bukan apa? Rahim. Karena mereka memiliki hak yang lebih, yaitu hak qarabah, kerabat. Ya. Kita mencintai saudara kita muslim. Ini ada saudara kita muslim yang lain, di samping muslim juga kerabat kita, rahim kita. Maka kecintaan kita kepadanya apa? Sifatnya apa? Lebih. Ini kaitannya dengan hati. Lebih daripada kepada yang lain. Kemudian juga di antara bentuk menyambung rahim, wa ta'kid al-mubadarah ila sulhihim inda adawatihim. Dan juga lebih ditekankan untuk bersegera melakukan perdamaian, melakukan islah seandainya terjadi ketidakcocokan dan permusuhan dengan apa? Kerabat. Saya yakin mungkin kita pernah apa? Berselisih dengan adik kita, kakak kita, atau rahim kita yang lain, ya atau tidak? Ketika kita bermusuhan terjadi, nah ini karena mereka punya hak rahim, maka ini lebih ditekankan lagi untuk segera menyelesaikan urusan. Ya. Ini juga bentuk silaturahim. Bersegera, cepat-cepat, jangan ditunda, dindende, untuk apa? Untuk segera memperbaiki hubungan. Ini juga bentuk silaturahim. Ya. Wal ijtihad fi isalihim kifayatahum bi tibbi nafsin inda faqrihim. Termasuk juga bentuk menyambung rahim yang ketiga adalah kita bersungguh-sungguh untuk menyampaikan kepada mereka bantuan-bantuan yang bisa mencukupi mereka. Ya, tentunya sesuai dengan apa yang kita mampu. Bantuan-bantuan kepada mereka. Wal isra ila musa'adatihim wa mu'awanatihim inda hajatihim. Kemudian yang keempat, kita bersegera untuk membantu mereka kalau mereka butuh bantuan. Ya, kebetulan adik kita ada hajatan, ya, mau walimahan. Ya, itu harus lebih kita bantu, paling tidak urun rembuk. Ya, paling tidak urun apa? Rembuk. Ya, misalnya. Ya. Dan juga di antara yang lain belum menyebutkan banyak sekali. Termasuk juga menjaga perasaan mereka. Menjaga perasaan mereka. Wa mura'at jabri khatirihim ma'at ta'atuhi wa talaktuhi bihim. Menjaga perasaan mereka dengan kita melembutkan diri kita kepada mereka. Lembut dengan mereka dalam bicara, ya, dalam bermuamalah. Baik. Kemudian juga wa taqdimuhum fi ijabati da'watihim, dan lebih mengutamakan mereka untuk memenuhi undangan mereka. Kalau kebetulan kita diundang oleh dua orang, waktunya sama. Ya, misalnya yang satu kerabat kita, yang satu bukan kerabat kita. Kalau kita bisa menggabungkan dua-duanya, ya, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, mungkin salah satunya dulu, dan kita utamakan yang mana? Ya, kerabat kita. Yang lain mungkin kita tunda nanti. Bagaimana? Baik. Atau secara umum kalau mereka mengundang, kita datang undangan itu sudah bentuk apa? Menyambung rahim, membuat mereka senang, bahagia. Ya. Walaupun undangan mereka undangan yang sederhana. Ya. Adik kita, kakak kita, dan seterusnya. Baik. Dan juga bentuk menyambung rahim adalah tawadhu. Kita tawadhu di hadapan mereka. Baik dalam keadaan kita kaya atau kita miskin, baik mereka kaya atau mereka miskin, tawadhu. Karena terkadang ada di antara orang yang tawadhu kalau keluarganya itu kaya, ya enggak? Nah. Kalau enggak kaya, enggak tawadhu. Kita datang kepada kakak kita, ya. Waduh, rumahnya itu luar biasa. Depannya Honda Jazz, ya. Sampingnya Honda Jazz, ya kan. Yang sampingnya apa lagi, enggak tahu, Nan. Ya, saya enggak ngerti mana mobil-mobil yang sekarang mahal sekali. Al-muhim, Nan. Ya. Kalau sudah keluarganya seperti itu, munduk-munduk, ya kan. Ya, tapi kalau ya keluarganya enggak seperti itu. Ya, di depan becak, ya kan. Wah, becak, Nan. Ya. Misalnya, muncul meremehkan. Ya. Rumahnya gedek. Ya. Paling kalau saya datang di sana juga disuguhinya apa? Air putih. Itu pun warnanya apa? Putih. Bukan dari PDAM, ya kan. Baik. Ya. Ini contoh yang tidak ada loh, ya. Mbok-mbok ada. Nah. Kadang perasaan kita ini seperti Allah Maha tahu dan Maha melihat tentang keadaan hati kita. Oh, wong iki mbedakake iki nang. Kita sendiri tahu, kita bisa membedakan, ya tidak, ya kawan. Kita bisa membedakan ketika kita datang kepada keluarga kita, masih kerabat kita, sama-sama adik kita, sama-sama kakak kita. Kalau ini kaya, wah, kita tawaduknya luar biasa. Tapi kalau ini apa namanya? Miskin, ya, meremehkan sifat ini muncul. Ini juga bukan bentuk silaturahim. Kata beliau, termasuk silaturahim adalah tawaduk kepada mereka. Apapun keadaannya. Apapun keadaannya. Ya. Kemudian juga ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Ya. Baik. Banyak di sini disebutkan oleh beliau rahimahullah. Intinya semua kebaikan, semua bentuk kebaikan, apa saja kebaikan tadi? Ucapan, perbuatan, ya, bantuan, pemberian, ya, kelembutan dan seterusnya. Ini semuanya adalah bentuk apa? Silaturahim. Ya. Walhamdulillah. Islam menyebutkan secara mutlak seperti ini, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, coba kalau dibatasi, ya, wong yang tidak dibatasi saja banyak orangnya bah, memutuskan rahim. Coba kalau dibatasi, silaturahim itu harus membawa bah hadiah yang besar. Wah, tidak bisa kita. Ya. Baik. Wabillahi taufiq. Ini faedah yang berapa? Yang ketiga. Jadi ketika Rasul mengatakan fal yasil rahimah, sambunglah rahim, dengan apa kita menyambung dan disebut oleh Rasul? Berarti ini ada faedah segala macam perbuatan baik, ya, itu adalah menyambung apa? Rahim. Ya. Bismillah. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang keempat. Faedah yang keempat. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, siapakah rahim kita itu? Ya, kan mesti bertanya, dari tadi kita disuruh menyambung rahim, siapa sih sebenarnya rahim itu? Nah, siapa yang termasuk apa? Rahim. Ya. Baik. Sehingga jangan salah kaprah nanti. Baik. Ketika Idul Fitri ada acara apa? Silaturahim. Ya. Itu enggak ada hubungan kekerabatan sama sekali. Ini silaturahim. Tapi giliran kita kepada ibu kita, bapak kita, adik kita, enggak ada istilah itu. Padahal lebaran juga enggak ketemu orang tua kita, enggak ketemu adik kita, telepon saja tidak. Nah, jadi ini nanti jadi salah persepsi. Ya. Orang lain yang tidak ada hubungan kekerabatan, betul kita berbuat baik pada mereka, kita ziarah pada mereka. Ya. Saling memaafkan dan seterusnya. Tapi bukan itu rahim. Itu bukan rahim. Oleh karena itu di sini dibahas oleh para ulama. Siapa sesungguhnya rahim? Siapa sesungguhnya rahim yang disebutkan dalam hadis ini? Dalam hadis yang baru saja kita baca. Man ahabba an yubsata alaihi fi rizqihi wa yunsa'alahu wa an yunsa'alahu fi atharih fal yasil rahimah. Barang siapa yang suka untuk dilapangkan rizkinya dan suka untuk dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka sambunglah rahimnya. Siapa rahim yang dimaksud dalam hadis ini? Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini masalah yang keempat, faedah yang keempat yang akan kita bahas. Para ulama rahimahumullah berbeda pendapat tentang makna rahim itu. Makna rahim berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan rahim adalah kerabat yang termasuk mahram. Kerabat kan ada kerabat yang mahram, kerabat yang bukan apa? Mahram. Nah, sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan rahim yang diperintahkan untuk kita menyambung, ya, adalah kerabat yang termasuk apa? Mahram. Baik. Jadi antum harus tahu siapa mahramnya. Insya Allah sudah tahu ya mahram kita siapa ya. Baik. Pak mahram kita itu terdiri dari usul, furu', hawasi. Usul yaitu siapa? Kalau perempuan ya berarti ibu kita, ya. Kemudian nenek kita, baik dari pihak bapak atau dari pihak apa? Ibu, ke atas semuanya. Itu ibu, nenek, ke atas. Ini usul. Usul artinya sesuatu yang kita berasal darinya. Ya, ibu, nenek, ke atas, baik dari pihak bapak atau apa? Ibu. Kemudian ke bawah, furu'. Furu' itu anak-anak perempuan kita. Kita berbicara laki-laki. Kita laki-laki bicara mahram kita yang perempuan. Kan begitu? Anak perempuan kita. Atau cucu perempuan kita. Baik dari anak laki-laki atau anak apa? Perempuan. Ke bawah terus. Itu furu' kita. Mungkin umur kita sampai 150 tahun misalnya kan. Bisa jadi kita furu'nya banyak sekali. Ada cucu, setelah cucu apa? cicit, kemudian apa? Ya, terus ke bawah. Ya. Banyak sekali ya kan. Bawah, mungkin sampai jauh. Ya. Ini furu. Ya. Kemudian hawasi. Hawasi itu apa? Kanan kiri kita. Dimulai dengan saudara kita. Saudara kita perempuan, baik sekandung atau sebapak atau apa? Seibu. Tiga-tiganya ini termasuk apa? Mahram. Saudara perempuan kita sekandung, nanti bapaknya sama, ibunya sama, ini apa? Mahram. Kemudian saudara perempuan kita sebapak, bapaknya sama, ibunya beda, ini juga apa? Mahram. Saudara perempuan kita yang seibu, ibunya sama, bapaknya apa? Nah, beda. Saudara seibu, ini juga apa? Mahram. Ya. Dipahami ya? Kemudian termasuk hawasi, samping kanan kiri kita adalah anak-anak mereka. Anak-anak saudara kita ini. Berarti apa kalau bahasa kita? Keponakan. Ya. Keponakan ke bawah terus. Ya. Keponakan ke bawah. Jadi, saudara laki-laki kita punya anak perempuan. Itu mahram saya. Anak perempuan saudara laki-laki saya punya anak lagi perempuan. Mahram bukan? Mahram. Ke bawah terus. Baik itu saudara sekandung, atau saudara sebapak, atau saudara apa? Seibu. Demikian juga anak perempuan saudara laki-laki kita. Baik saudara laki-laki sebapak, seibu, atau sebapak, dan juga apa? Seibu. Ini anak-anak mereka, keponakan kita ke bawah. Itu adalah apa? Nah, mahram. Difahami ikhwan ya? Ya. Baik. Habis atau masih tersisa ikhwan? Mahram itu? Nah, yang ngantuk dulu ikhwan. Kalau yang ngantuk mesti jawabannya apa? Habis tak? Iya. Kalau tidak habis apa? Belum habis, belum disebutkan semuanya. Ya emang tidur ya kan? Ya, tidak usah saya tanya nanti berpanjang paragraf ya. Baik. Masih tersisa ya mas? Masih. Kita sedang bicara kanan kiri kita. Termasuk kanan kiri kita adalah kanan kiri bapak kita. Kanan kiri bapak kita. Saudaranya bapak dan saudaranya apa? Ibu. Saudara perempuannya bapak. Itu namanya ammah. Ya. Saudara perempuannya ibu namanya apa? Kholah. Ya. Bibik kita. Baik dari bapak atau dari apa? Ibu. Bibik kita. Baik bibik itu sekandung, bibik itu sebapak, atau bibik itu apa? Seibu. Bapak kita punya saudara perempuan sekandung. Itu mahram kita. Bapak kita punya saudara perempuan sebapak, itu juga mahram kita. Bapak kita punya saudara perempuan seibu, itu juga mahram kita. Faham? Ibu kita punya saudara perempuan sekandung, itu mahram kita, kholah kita. Ibu kita punya saudara perempuan sebapak, itu juga mahram kita. Ibu kita punya saudara perempuan seibu, itu juga apa? Mahram kita. Faham ikhwan? Itu bibi, baik dari pihak bapak atau ibu. Anak-anaknya, mahram bukan? Ini mantuk-mantuk, iya atau bingung ini? Ini mantuk-mantuk, ini banyak maknanya, Fon. Ada mantuk-mantuk, saraden, biasaan begini. Nah. Saya tanya lagi, Fon, saya ulangi. Anaknya, mereka, bibi-bibi ini, mahram bukan? Hah? Bukan. Itu sepupu kita ya, nah, sepupu itu dudu mahram aja. Wah, sepupu nah. Ya. Ya. Itu bukan mahram. Ya. Anak-anaknya paman kita, anak-anaknya bibi kita ini bukan apa? Bukan mahram. Ya. Jadi yang anak-anaknya mahram itu hanya saudara kita. Anak-anak saudara kita saja. Tapi kalau anak-anaknya paman kita, bibi kita itu bukan apa? Mahram. Sudah habis ikhwan mahram? Belum. Ya, sebenarnya sudah habis. Namun perlu diperjelas lagi. Yaitu bagian atasnya lagi. Mbok masih ada, kita punya kakek, kakek kita punya saudara perempuan. Ya. Ya. Loh, saya masih punya ikhwan. Ya, saya masih punya. Ya. Ada umur 90 tahun mungkin. Ya. Jadi saya punya nenek, nenek punya saudara apa? Perempuan. Itu kalau dalam bahasa kita manggilnya apa? nenek juga ya. Itu bukan nenek sebenarnya. Itu bibi. Dalam bahasa Arab itu ammah juga dan khalah. Jadi nenek kita atau kakek kita punya saudara perempuan. Kalau kita katakan mbah, mbah iringan apa ya? Iya. Enggak tahu ini istilah orang Jawa. Al-muhim kakek kita punya saudara perempuan. Ya. Itu bibi kita juga. Itu mahram kita. Baik. Ibu kita punya, kok ibu kita? Nenek kita punya apa? Saudara apa? Perempuan. Ya. Baik itu sekandung, sebapak atau seibu. Nah, itu juga apa? Mahram kita. Anak-anaknya bagaimana? Bukan. Ya. Baik. Ke atas lagi misalnya. Ya. Ibunya nenek kita ya, punya saudara. Nah, ini kalau bahasa kita bingung sekali. Ya, saudara perempuan sebapak seibu, ibunya nenek kita. Nah, bingung kan antum kan? Gampangannya nenek kita punya ibu. Ya. Nah, ibunya nenek kita ini punya saudara apa? Perempuan. Yes, gitu aja, paham kan? Ya. Punya saudara perempuan. Nah, itu juga bibi kita. Itu juga mahram. Tapi anak-anaknya bukan apa? Bukan mahram. Paham ya? Jadi kaidahnya yang anak-anaknya itu mahram adalah anak-anaknya kita ke bawah atau anak-anaknya saudara kita ke bawah, itu saja. Adapun anak-anaknya bibi kita, baik bibi dari bapak atau kakek ke atas, ini anak-anaknya tidak apa? Tidak, bukan mahram. Bisa difahami sampai sini? Ya, nah itu mahram. Inilah pendapat pertama. Pendapat yang mengatakan itulah rahim. Rahim adalah kerabat yang merupakan mahram kita. Kerabat yang merupakan apa? Mahram kita. Dan inilah pendapat yang masyhur pada mazhab Hanafiyah dan juga pendapat di mazhab Malikiyah dan juga salah satu pendapat dari mengikut Hanabilah. Ada perbedaan pendapat dalam hal ini, namun ini pendapat yang pertama. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, pendapat yang pertama ini mereka punya dalil, punya dalil. Baik. Mungkin ini bukan tempatnya kita membahas lebih dalam ya. Yang jelas ini pendapat yang pertama ya. Mereka adalah pendapat yang mengatakan yang dimaksud dengan rahim adalah apa? Nah, orang yang kerabat yang termasuk apa? Mahram. Ya. Baik. Oleh karena itu ya, ini dalilnya laba kita sebutkan. Dalilnya kita tidak boleh beristri dua yang keduanya ini punya hubungan bibi dan keponakan. Boleh tidak? Tidak boleh kan? Ya. Yeah. Kita menikahi seorang wanita, kemudian kita nikah lagi dengan bibinya wanita ini. Boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh. Ya. Yeah. Kalau bibi dengan keponakan, kalau keponakannya laki-laki, mahram bukan? Mahram bukan? Mahram kan? Artinya masih kerabat. Ini makanya. Masih rahim. Maka perempuan dengan perempuan juga masih rahim. Seorang bibi dengan keponakan laki-lakinya mahram kan? Sekarang bibi dengan keponakan perempuannya juga rahim juga. Nah, ini kalau digabungkan kita enggak boleh. Saya menikah dengan wanita, kemudian menikah dengan bibinya, enggak boleh. Karena biasanya kalau orang nikah dengan dua orang wanita, ta'adud, itu mesti akan terjadi sesuatu antara istri pertama dan yang kedua. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Siapa yang sudah berpengalaman di sini? Enggak yeah. Usah ditanya ya kan. Ya. Yeah. Enggak usah nanti ribut nanti ya kan. Ya. Yeah. Ngaji saja tenang di sini. Ya. Yeah. Yeah. Ini memang betul ikhwan. Terkadang demikian, apalagi kalau laki-laki tidak kuat, tidak bisa apa namanya memiliki kekuatan di situ. Akhirnya bisa berkelahi, kecemburuan, kemudian perkelahian. Nah ini nanti berkelahinya antara apa? Rahim ini. Makanya enggak boleh. Karena nanti akan memutuskan rahim di antara keduanya ini. Ya, ini hikmahnya. Beda kalau dua orang ini hubungannya lain, jauh. Ya. Ya. Sepupu dengan sepupu. Nah, ini ya kan? Sepupu kalau sepupu bukan mahram kan? Berarti menurut pendapat ini bukan rahim. Boleh digabungkan. Ya. Saya menikah dengan anak paman yang pertama, nikah lagi dengan anak paman yang apa? Kedua. Punya paman lagi, punya anak perempuan apa? Nikah lagi. Wah, ngumpulkan apa namanya? Ya. Ya, saudara sepupu. Ini boleh. Ya, kalau bicara boleh, boleh. Ya. Ini dalil yang dipakai. Ini pendapat yang pertama, ikhwan. Adapun pendapat yang kedua, ya. Siapa yang dimaksud dengan rahim? Yang dimaksud dengan rahim pendapat yang kedua adalah kerabat yang termasuk ahli waris. Kerabat yang termasuk ahli apa? Waris. Kalau ini lebih luas dari pendapat yang pertama. Ya. Karena ahli waris bisa jadi, ya dia bukan mahram. Ahli waris bisa jadi bukan apa? Mahram. Baik. Pendapat yang ketiga adalah semua kerabat yang memiliki hubungan apa? Darah pokoknya. Apakah dia termasuk ahli waris atau bukan ahli waris? Mahram atau bukan apa? Mahram. Ini pendapat yang ketiga ini yang lebih apa? Luas lagi. Ya. Ya. Kalau antum ingin belajar tentang siapa ahli waris, ya itu ada pelajaran tersendiri. Jumlah ahli waris total baik laki-laki perempuan semuanya 25 ahli waris. Dari laki-laki 15, dari wanita 10. Ya. Ini hanya kita sebutkan saja, dan yang rajih dari tiga pendapat ini Allahu a'lam adalah yang pertama tadi. Ya. Ini yang harus wajib selalu kita pikirkan, bagaimana kita menyambung rahim orang-orang yang termasuk apa? Kerabat dan mahram ini. Ya. Ya. Baik. Karena dengan mereka lah kita bisa duduk bersama, ya menghiburnya, kan demikian. Tapi kalau sudah bukan mahram kan tidak mungkin kita apa? Ya. Duduk bersama dan terus. Namun, ya meskipun demikian, yang kedua dan ketiga ini mereka punya hak kerabat yang kita juga harus berusaha untuk apa? Menunaikannya. Ya, jadi adapun yang dimaksud dengan rahim, menurut pendapat yang pertama ini adalah tadi semua kerabat yang termasuk dari apa? Mahram. Adapun yang lain, ya. Kerabat-kerabat yang bukan termasuk mahram, ya, mereka juga kita terus berusaha untuk berbuat baik ihsan kepada mereka. Sampai sini faham ikhwan ya? Nah. Kita masuk faedah yang berapa? Yang ke 5. Dari hadis ini diambil satu kaidah penting yang biasa disebutkan oleh para ulama, ya, yang perlu kita ingat, bahwasanya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa? Amalan. Balasan sesuai dengan amalan. Ya. Barang siapa yang menyambung, balasannya apa? Disambung. Ya, demikian. Dan ini banyak sekali contohnya dalam kitab sunnah. Dulu saudaranya Yusuf alaihi salatu wasalam, saudaranya Nabi Yusuf, ya, mereka menggunakan tangan-tangan mereka untuk menjatuhkan Yusuf ke mana? Ke sumur. Maka balasannya di akhir kehidupan mereka, ya, mereka menengadahkan tangan mereka kepada siapa? Yusuf alaihi salatu wasalam. Kemudian Allah persatukan lagi di antara mereka. Ini juga contoh bagaimana rahim, ya kan? Nabi Yusuf walaupun disakiti seperti itu terus berbuat baik, ya tidak? Ya. Ada kesempatan untuk membalas. Ya. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Ya. Ya. Kalau orang seperti kita yang lemah iman, dibisiki syaitan, ya, bisa-bisa ya. Mumpung ora kenal karo aku, ya kan? Aku saiki sugih, ya kan? Kesempatan, ya kan? Ya, lempar sana, lempar sini, terus ya, sambil kita melihat, syukur, ya kan? Demikian. Ya. Kan tidak seperti itu, ikhwan. Lihat bagaimana contoh teladan yang luar biasa. Sudah disakiti sampai seperti itu. Dibunuh, ikhwan, tingkatannya ini. Walaupun tidak langsung membunuh, ikhwan. Orang masuk sumur insya Allah juga, bah. Ya mungkin meninggal ada. Mereka masih agak sayang sebagian mereka. Di antaranya ada yang mengatakan, bunuh saja. Aduh, bunuh, jangan-jangan. Ya, kita lakukan sesuatu yang ini kita tidak membunuhnya. Namun bisa jadi menyebabkan apa? Kematiannya, masukkan sumur. Ya. Kalau tidak ada yang, kalau bukan karena pertolongan Allah, kemudian tidak ada orang yang lewat ke situ, ya. Sudah mungkin meninggal ini Nabi Yusuf alaihissalam. Kecil, ikhwan, tidak bisa naik ke atas. Ya. Kembali pada pembahasan, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa? Amalan. Ya. Barang siapa yang menyambung, Allah akan sambung. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya. Barang siapa yang memberi bantuan kepada hambanya, yakni hamba-hamba Allah maksudnya, saudaranya, Allah akan membantunya. Allah mengatakan, Rasul mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa memberikan bantuan kepada hambanya selama hamba ini memberikan bantuan kepada apa? Saudaranya. Wabillahi taufik. Jadi sepertinya perkara yang remeh, kita membantu saudara kita mengangkatkan barang ke atas motornya. Namun balasannya Allah akan membantu dia. Dan seterusnya. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian faedah yang keberapa? Yang keenam. Ya. Hadis ini dalil tentang ditetapkannya sebab. Jadi untuk mendapatkan sesuatu kita harus menempuh apa? Sebabnya. Ya. Dalil, di antara dalil yang menetapkan adanya sebab untuk mencapai suatu tujuan. Ya. Jadi tujuan itu dikaitkan dengan sebab. Akibat itu selalu dikaitkan dengan apa? Sebab. Ya. Dan sebab itu terkadang sebabnya adalah maknawi, tidak bisa dilihat. Terkadang sifatnya hissi, dilihat. Orang ingin mendapatkan rizki yang baik, yang halal, harus menempuh sebab. Bukan duduk di rumah, ya, menanti pemberian, menanti datangnya hujan apa emas dari langit. Kapan hujan dari langitnya? Emas, tidak ada. Harus ada sebab yang ditempuh. Sebabnya adalah hissi atau ma'nawi. Hissi yang tampak. Dengan mengambil cangkul, mencangkul. Ya. Dengan mengambil motor, ngojek. Ya, kan? Dengan mengambil becaknya. Ya. Dengan mengambil membawa tenaganya, menawarkan jasa. Ya. Sebab yang sifatnya apa? Hissi. Datang ke pasar dan seterusnya. Ngarit. Ya. Nah, ini hissi. Atau ma'nawi. Ma'nawi seperti doa. Ini maknawi. Dan juga apa ini tadi? Nah, silaturahim. Ini kalau dilihat hubungannya kan malah ya berbanding terbalik kan. Kalau orang itu matematika, nah, saya beri karena kita silaturahim dengan cara memberi. Kan berkurang ya, Mas. Ya, berbanding terbalik kan. Kalau memberi otomatis harusnya berkurang, tapi ini enggak. Kalau hubungan dengan Allah tidak, ikhwan. Kita memberi malah apa? Tambah. Ya. Yeah. Jadi hadis ini sekali lagi ya menunjukkan apa? Menunjukkan ditetapkannya sebab dan perintah untuk kita menempuh sebab. Ya, untuk mendapatkan suatu tujuan dan cita-cita. Ya. Yeah. Naam. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang ketujuh. Hadis ini menunjukkan tentang bolehnya seorang suka ya untuk atau suka terhadap harta. Bolehnya suka terhadap harta. Ya. Suka kepada kelapangan rezeki. Karena sebagian orang mengatakan hal ini tidak boleh atau makruh. Dibenci itu. Kita tidak boleh suka harta. Tidak boleh suka apa namanya? Rizki yang luas. Ya. Baik. Ini diantara bantahannya. Iya kan ikhwan? Rasul sendiri memberikan dorongan ya. Barang siapa yang suka rizkinya apa? Lapang. Dan panjang apa? Umurnya. Sambunglah rahim. Artinya manusiawi dan fitrah. Seorang suka terhadap harta. Ya. Siapa yang tidak suka punya rumah yang luas? Ya. Siapa yang tidak suka punya kendaraan yang nyaman? Siapa yang tidak suka memiliki kebun yang luas dengan berbagai macam apa namanya? Nah, tumbuhan yang ada di dalamnya. Ya. Kepingin durian ada durian. Ya. Kepingin duku ada duku. Ya. Kepingin apa saja ada. Manggis juga ada manggis di situ. Siapa yang tidak suka ya? Namun tetap ya kawan, kesukaan itu tidak boleh kemudian melupakan dia kepada apa? Allah. Menyebabkan seorang lalai kepada Allah dan hari akhir. Ya. Baik. Ikhwan fillah rahimahullah rahimakumullah, ini hadis tersebut dalil ya, tentang bolehnya seorang suka terhadap harta. Ini kenapa kita sebutkan di sini? Karena sebagian orang mengatakan tidak boleh suka terhadap harta. Ya. Ya. Jangan memikirkan sama sekali. Seperti orang-orang sufi ekstrim. Tidak memikirkan kata mereka. Padahal tetap mikir juga. Yes. Ojo pikir dunia. Ojo pikir anak. Ojo pikir bojone. Popo wae. Tertapa saja. Nah. Padahal mereka juga berpikir. Ikhwan. Kau lapar juga berpikir. Ya tidak Ikhwan? Yeah. Masa kau lapar akan hilang dengan apa? Yeah. Yeah, dengan melakukan amalan-amalan kebidahan itu. Mesti berpikir Ikhwan. Allahul Musta'an. Kemudian faedah berikutnya, nah, yang terakhir, nah, ya, mungkin yang terakhir di sini. Nah. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya orang yang menyambung rahim itu akan apa? Dipanjangkan umurnya. Ya, akan dipanjangkan umurnya. Apa yang dimaksud dipanjangkan umurnya di sini? Ya. Ya. Maka ketahuilah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Bismillah. Kita simpulkan saja. Para ulama bersepakat, ya, bersepakat bahwasanya umur yang telah Allah takdirkan, ya, di lauhil mahfuz itu tidak ada tambah dan kurang. Allah menetapkan seorang umurnya sekian, sekian. Allah menetapkan umurnya sekian, sekian. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 34, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jika telah datang kepada mereka ajal mereka, ya, maka tidak bisa disegerakan, tidak bisa pula dia apa? Akhirkan. Jadi ajal itu tidak disegerakan dan tidak dia apa? Akhirkan. Baik. Jadi insya Allah demikian. Ulama sepakat ini. Ajal kalau datang tidak bertambah dan tidak apa? Berkurang. Tidak ditambah dan tidak dikurangi. Ya. Ya. Baik. Namun yang dimaksud dengan tambahan umur ini ada dua macam. Ya, dua. Bisa jadi yang pertama yang dimaksud dengan tambahan umur adalah barokah. Barokah umur. Umur itu dibarokahi oleh Allah. Ya. Terkadang kita sendiri merasakan nih, kawan. Kita bandingkan hari Ahad ini dengan Ahad yang dulu mungkin beda. Sama-sama umurnya 24 jam. Namun Ahad kemarin terasa lebih banyak kita beramal. Lebih banyak kita memberikan apa hasil dan faedah. Ya, namun Ahad ini kok saya sepertinya malas saja. Sejak pagi di atas kasur, nah, tidur. Nah. Malas, bangun juga malas. Tentunya beda ya, kawan. Umurnya sama, ya tidak? 24 jam. Ya, oleh karena itu kita lihat para ulama dulu, umur mereka pendek. Mungkin lebih pendek dari umur-umur kita. Namun subhanallah, karya mereka demikian banyak. Kitab-kitab yang mereka tinggalkan. Ya, sangat-sangat banyak yang kalau kita hitung, orang zaman sekarang gak bisa. Ya. Mungkin orang zaman sekarang, seorang menulis tulisan untuk S1, S2, atau S3, nah, ya, setebal segini, sampai 5 tahun, ya kan, dan seterusnya. Ya. Para ulama dulu, ratusan kitab. Ya, baik. Demikian ikhwan. Dan kita merasakan itu, betapa jauhnya kita dengan para ulama dulu. Semua meyakini itu. Semua meyakini. Kalau sudah di hadapan bukunya ulama, bingung sudah. Ya. Subhanallah, kita hanya bisa bertasbih saja. Kita hanya bisa menginginkan sesuatu yang kita mungkin berat untuk mencapainya. Semuanya mengakui itu. Ya. Wabillahi taufiq. Ini yang dimaksud dengan ditambah umur. Yang pertama adalah apa? Barokah. Dan yang kedua, yang dimaksud dengan ditambah umur, ya, adalah malaikat-malaikat Allah yang bertugas untuk mengurusi umur tahunnya sekian. Namun kemudian karena sebab dia silaturahim, kemudian apa? Nah, ditambah. Ya. Padahal ya aslinya memang tambahan tadi yang telah Allah tetapkan. Faham ikhwan ya? Jadi tambahan itu ditinjau dari malaikat yang mengetahui. Malaikat tahunnya sekian. Ya. Namun sesungguhnya apa? Lebih dari itu. Dengan sebab dia apa? Dengan sebab dia silaturahim. Jadi memang Allah sudah tetapkan orang ini umurnya panjang karena dia banyak apa? Silaturahim. Ya. Namun malaikat yang mengurusi ajal ini, ya, dia tahunya sekian. Ya. Baik. Dan ternyata lebih dari itu. Ditinjau dari ilmunya siapa? Malaikat. Adapun ditinjau dari ilmunya Allah, ya, Allah sudah menetapkan sekian, tidak bertambah dan tidak apa? Berkurang. Allah Maha tahu orang ini akan mati hari ini tanggal sekian, Allah tetapkan. Allah telah tetapkan. Namun malaikat yang mengurusi ajal tahunya tidak sampai situ. Ya. Ya, paham ya, kawan ya? Ya. Adapun di sisi Allah, kalau Allah sudah menakdirkan, tidak bertambah dan tidak apa? Berkurang. Dan dua makna ini semuanya mungkin. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Ini wasiat yang sangat agung ikhwan. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita tersadarkan dengan kekurangan kita selama ini. Ketika kita kurang untuk menyambung rahim. Ketika kita kurang untuk memperhatikan mahram kita. Karena sesungguhnya di antara keindahan syariat Islam adalah ini. Memperhatikan rahim, memperhatikan kerabat kita ini. Bahkan bukan hanya apa namanya faedah duniawi yang kita dapatkan, juga faedah apa? Ukhrawi. Nah, kita tutup dengan hadis yang telah kita baca tadi. Rasulullah SAW mengatakan bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Man ahabba an yubsata alaihi fi rizqih wa an yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah." Barang siapa yang dia suka untuk dilapangkan rizkinya dan untuk dipanjangkan apa umurnya, ajalnya, maka sambunglah apa rahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.